kendaraanku, rambutku dicukur kuncung, kadokku soko karung kantung, klambiku warisane mbah kakung, sarapanku sambal korek seko jagung, kosokan watu ning kali nyemplung ning kedung, jam manis turung usum sabung, andokku mung cukup andok sarung, dolananku motor cilik soko lempung. Pes kuntul baris, rekasane saiki wis. Pes holo pes kuntul baris, kekereke mbok dangu wis. Tadi dokter